إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة نشكر الله عز وجل بنعمته لا تحصوها قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخوة الإيمان جماعة صلاة الجمعة حمدك الله سبحانه وتعالى dalam sebuah kitab Masail Ibad disampaikan bahwasanya man mata bila zadin fakaannama raqibal bahr bila safinatin, bahwasanya orang yang meninggal, orang yang wafat tetapi dia lalai akan bekalnya, dia tidak membawa bekal keimanan dan ketakwaannya, maka seakan-akan dia adalah orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang mulia ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon semoga setiap harinya kita diberikan tambahan ilmu, setiap harinya kita diberikan istiqamah dalam amal soleh. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya angan-angan, harapan atau cita-cita. Setiap kita bila ditanyakan apa keinginannya tentunya bermacam-macam. Ada orang-orang yang bercita-cita ingin memiliki rumah yang mewah. Ada orang-orang yang bercita-cita ingin memiliki aset berupa mobil yang baik, yang bagus. Ada orang yang bercita-cita ingin ketika dalam hidupnya dekat dengan Al-Quranul Karim, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Ada orang-orang yang bercita-cita bahwasanya pergi haji adalah sebuah impiannya. Ikhwatul iman, setiap kita manusia punya cita-cita. Hanya saja lebih dominan mana cita-cita dunia kita dan ukhrawi kita. Itu akan terlihat ikhwatul iman. Di mana orang-orang yang lalai dalam hidupnya keinginannya hanya sebatas dunia saja. Dia lupa bahwasanya cita-cita yang luar biasa adalah bagaimana ketika dia menyiapkan kematiannya dengan kematian yang baik. Karena rupanya banyak orang-orang yang menyiapkan kehidupannya dengan baik sekali tetapi lupa menyiapkan kematiannya dengan cara yang baik, berharap bahwasanya di penghujung ajalnya nanti husnul khatimah. Tentu disampaikan bahwasanya Ibnu Katsir menyampaikan sesuai kebiasaanmu maka engkau akan ditutup usiamu dengan itu. Ikhwatul iman, kalaulah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, maka apapun cita-cita bisa kita usahakan. Tetapi ada harapan, ada cita-cita yang mana tidak akan mungkin lagi bisa kita lakukan. Cita-cita siapakah itu ikhwatul iman? Yaitu cita-cita atau harapan orang-orang yang telah wafat. Mereka juga punya keinginan, mereka juga punya cita-cita. Di surah Al-Mu'minun sampaikan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ikhwatul iman, bahkan ketika datang kematian kepada mereka, apa yang mereka inginkan ikhwatul iman? Mereka menginginkan bahwasanya rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ini. Cita-cita harapan mereka adalah kembali ke dunia. Tetapi itu hanyalah sebuah angan-angan saja. Kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Lihat di ayat ini disampaikan bahwasanya la'ali a'malu shaliha, supaya aku bisa berbuat amal soleh kembali. La'ali a'malu shaliha fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang dulu bahkan aku enggan ke masjid, yang dulu bahkan aku tidak pernah mendengarkan kajian, yang dulu bahkan aku tidak pernah membuka mushaf. Fima taraktu, dulu tidak pernah aku menunaikan amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan mereka adalah qala rabbirji'un, ya rab, kembalikan kami ya rab. Kembalikan aku ke dunia, maka demi Allah aku akan ke masjid lagi. Aku akan senantiasa sholat 5 waktu ya rab. Aku akan senantiasa membuka mushafmu dan membacanya. Dan di ayat ini disampaikan bahwasanya kalla innaha kalimatun huwa qailuha, bahkan Allah menyampaikan bahwasanya tidak, sekali-kali tidak, itu hanya omong kosong saja. Karena orang-orang yang diberikan hidupnya kesempatan, mereka menyia-nyiakan waktunya. Ketika mereka diberikan masa sehatnya, mereka menyia-nyiakannya, ikhwatul iman. Ketika mereka diberikan harta untuk berinfak dan bersedekah, mereka mengabaikannya. Maka wa min waraihim barzah. Ketika sudah datang kematian, maka di situ ada dinding yang tidak akan mungkin bisa ditembus. Ila yaumi yub'atsun, sampai di mana nanti kita dibangkitkan. Itu adalah cita-cita orang-orang yang telah wafat. Bahkan ketika mereka sudah ada di bibir neraka, mereka berharap, mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap lagi, bercita-cita lagi, apa yang diinginkan mereka? Walau tara id wukifu 'alan nar, ketika mereka ada di bibir neraka, mereka menyampaikan bahwasanya faqalu ya laitana nurad, ya rab, bisakah kami kembali lagi ya Allah? Bisakah kami kembali lagi ke dunia ya Rob? Mereka menyampaikan bahwasanya wala nukadzibu bi ayati rabbina, bi ayati rabbina, mereka tidak akan lagi. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan lagi mengabaikan ayat-ayat-Mu. Kami akan meyakininya, kami akan membacanya, kami akan mengamalkannya. Tetapi itu hanyalah sebuah angan-angan saja. Karena kesempatan sudah tidak akan mungkin terulang lagi. Ikhwatul iman, bahkan mereka adalah orang-orang yang wafat berkeinginan untuk hanya sekedar ditunda saja. Mereka berharap bahwasanya kalaulah ajal sudah datang, mereka hanya berharap ya Rab, tunda dulu ya Allah, nanti dulu ya Allah. Mereka menyampaikan bahwasanya laula akhartani ila ajalin qarib, sungguhnya ya Rab, jika Engkau menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, apa yang mereka akan lakukan? Fa'asaddaq, mereka akan bersedekah. Tetapi ketika mereka masih hidup, mereka masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, harta yang dimilikinya dihabiskan untuk syahwatnya, dihabiskan untuk koleksi dunianya, mereka lupa bahwasannya kebahagiaan as'adun nas adalah orang-orang yang sudah ditimbun dalam tanah tetapi senantiasa mengalir jariahnya. Dari mana ikhwatul iman? Dari hartanya yang disedekahkan, diinfaknya. Diinfakkan untuk semen bangunan yang kokoh. Diinfakkan untuk bangunan-bangunan yang di mana bangunan itu di dalamnya penuh dengan amal soleh. Maka saat mereka wafat, mengalir jariahnya. Mereka berharap bisa ditangguhkan untuk bisa bersedekah. Ikhwatul iman, mereka menyampaikan bahwasanya wa akum minas salihin, demi Allah kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu omong kosong saja. Sudah diberikan kesempatan berapa tahun hidup? 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun, tidak cukupkah waktu itu untuk beramal saleh? Ikhwatul iman, sampaikan juga di ayat surah Al-Fatir. Di ayat ini disampaikan bahwasanya wahum yastarihuna fiha. Mereka ikhwatul iman menjerit kesakitan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan, berharap bahwasanya keinginannya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan bahwasanya Rabbana akhrijna na'mal salihah. Apa yang diinginkan ikhwatul iman? Kembali lagi ke dunia untuk beramal saleh. Beramal saleh ikhwatul iman. Maka kalaulah kita melihat hidup kita yang diberikan kesempatan saat ini, masih kita membayangkan bahwasanya kematian itu masih jauh, ketahuilah bahwasanya ajal sesungguhnya dekat. Dan kalaulah kita menjadi orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengingat kematian, dan dengan itu ada batasan kontrol untuk diri kita tidak melakukan kemaksiatan. Bahwasanya di ayat ini sampaikan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah tidak cukup waktu kalian untuk berpikir, padahal telah datang kepada kita an-nadzir. Di mana an-nadzir untuk saat ini ikhwatul iman? Di kajian-kajian, di taklim-taklim ikhwatul iman. Tetapi kita abaikan itu. Ikhwatul iman, sungguhnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah golongan orang-orang yang ketika wafat nanti dibawa di atas keranda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang di atas keranda itu adalah orang-orang yang soleh, maka jenazah ini menyampaikan bahwasanya qaddimuni qaddimuni, segerakan aku untuk masuk liang lahat. Ikhwatul iman, mereka adalah orang-orang yang soleh, amal bekalnya cukup ikhwatul iman. Tetapi sebaliknya Rasulullah menyampaikan ketika orang itu ghairu salihah, orang yang dekat dengan kemaksiatan, abai dengan hidupnya, syahwatnya dituruti, mereka menyampaikan bahwasanya ya wailaha aina yadhabun, celaka kami, mau dibawa kemana saya, kesakitan di atas keranda. Maka ikhwatul iman, saat ini kita Allah berikan kesempatan hidup, semoga Allah karuniakan kita hidayah untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kesempatan dari waktu ke waktu kita gunakan betul-betul untuk ukhrawi kita, dunia kita pijak untuk melangkah ke akhirat. Dari harta yang kita miliki, gaji yang kita miliki, fursah ghaliyah, kesempatan bekerja di kantor, semuanya adalah ibadah. Ketika kita betul-betul berniat dalam hati untuk lillah, maka akan tumbuh amanah, maka akan tumbuh yaitu jaza dari Allah. Karena jelas maksudnya dunia adalah tempat di mana kita beramal soleh, sedangkan nanti tempat pembalasannya ketika kematian sudah tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, min ahadil ulama Hasan al-Basri menyampaikan bahwasanya beliau melihat pada masa hidupnya bahwasanya komunitas yang dilihatnya adalah orang-orang yang menjadikan dunia itu adalah barang titipan. Maka beliau menyampaikan bahwasanya jadikan barang titipan itu sebagai kendaraan ketika di dunia. Hum dahabu ilal akhirati khifafan. Karena apa? Itulah yang akan meringankan langkah kita ketika sakaratul maut nanti. Ketika kita sudah di dalam kubur nanti. Ketika nanti perjalanan panjang di mahsyar ikhwatul iman. Maka mereka ulang orang soleh menyampaikan bahwa jadikan kendaraan dunia kita betul-betul untuk alat mendapatkan kebaikan akhirat, mendapatkan aset akhirat. Maka semoga Allah himpun kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Qatadah menyampaikan bahwasanya jadikan kesehatanmu, afiahmu, kesempatan untuk senantiasa tenagamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartamu untuk infak dan sedekah. Kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.